ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas kitab tauhid babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim, bab apa yang telah datang tentang perdukunan dan yang semisal dengan para dukun, para tukang sihir, para peramal. Dan kita masuk hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, rawa muslimun fi sahihihi, telah meriwayatkan Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, an ba'di azwajin nabiyyi, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri beliau, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Beliau bersabda, man ata, siapa saja yang datang, arrafan, kepada peramal, peramal atau dukun, fasa'alahu an syai'in, maka bertanya kepadanya tentang sesuatu, sesuatu umum. Karena di sini menggunakan isim nakirah, bertanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu bima yaqul, maka dia pun membenarkan jawabannya. Apa ancamannya bagi orang yang datang bertanya dan membenarkan jawaban sang dukun? Lam tuqbal ballahu salatun arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Tidak diterima sholatnya, sholat yang wajib, apalagi yang sunnah. Yang wajib tidak diterima, apalagi yang sunnah. Lebih pantas untuk tidak diterima. Tapi tidak maknanya diqadha. Kata Imam Nawawi, tidak berarti kemudian dia mengqadha. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, satu bulan lebih. Hadis riwayat Muslim. Masyaul ikhwah, para hadirin kaum muslimin yang kami hormati dan kami cintai. Inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh imam tentang perdukunan. Man di sini disebut dalam bahasa Arab syartiyah, huruf syarat. Artinya huruf syarat, fahiya lil umum, mengandung faidah bersifat umum. Siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, bisa yang mengaku muslim atau non muslim, siapa saja umum. Ya. Tapi di sini lebih khusus, siapa saja, karena dia sholat berarti orang muslim. Ya. Seorang muslim datang kepada dukun, peramal, siapa saja dia. Ya. Siapa saja dia orangnya. Wal-arraf, yang kedua, kalimat arraf. Apa itu arraf? Arraf ditasydid huruf ro-nya, sighatun mubalaghah. Bentuk kalimat yang mengandung arti sangat-sangat. Artinya sangat-sangat, orang yang banyak mengaku-ngaku barang yang akan terjadi, peramal ya. Minal arif, dari kalimat arif. Au nisbatun ay yantasibu ilal arrafah. Atau arraf itu dinisbatkan, disandarkan kepada arrafah. Apa itu arrafah? Kil huwa kahin. Arrafah maknanya ya sang dukun. Barang siapa yang datang kepada dukun, bisa namanya kahin, bisa namanya arraf. Wa huwa alladhi yukhbiru 'anil mustaqbil au mustaqbal, yaitu orang yang memberitakan kejadian yang akan datang. Dari perkara-perkara goib, turunnya rezeki, jodoh seorang, kematian orang, keuntungan orang, ini sesuatu yang tidak akan tahu kecuali Allah. Ya. Karena yang namanya al-ghaib disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam Syarah Usul Salasah, ketika beliau memaparkan makna tauhid. Tauhid diantaranya ialah orang yang mengaku-ngaku mengetahui barang gaib. Berarti termasuk tauhid adalah dukun. Dari situ Syekh menyerangkan gaib ada dua macam. Yang pertama, ghaib nisbi. Apa itu ghaib nisbi? Ghaib nisbi yakni suatu perkara yang terjadi. Sebagian orang mengetahui. Dan sebagian orang tidak mengetahui. Contoh, seorang yang pulang dari Jakarta tadi malam mengkhabarkan Tanjung Priok hari ini banjir. Ya. 2 meter naik ke atap rumah. Orang ini mengkhabarkan suatu kejadian yang kita tidak tahu. Tapi dia tahu. Dari mana dia tahu? Imma dia lihat langsung, imma dia membaca berita. Maka yang tidak tahu, tidak melihat, tidak membaca, tidak tahu kejadian tersebut. Nah, ini namanya ghaib nisbi. Yang kedua, ghaib hakiki. Apa itu ghaib hakiki? Perkara yang ghaib yang mengetahui hanya Allah tentang kapan terjadinya kiamat, tentang kapan terjadinya hari kiamat, turunnya rezeki seorang, matinya seorang, nasib untung dan sialnya seorang esok, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Nah ini yang kedua. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib yang hakiki tadi, itulah yang namanya kahin. Dan itulah yang namanya tauhid yang harus dijauhi. Jangan didekati. Wa ismul amun wakila, sebagian ulama mengatakan arraf adalah ismun amun lil kahini, nama yang bersifat umum bagi para dukun. Wal munajim, para peramal bintang. Warommal, para ramal, peramal yakni orang yang meramal nasib orang dengan garis-garis, dengan membuat garis-garis tertentu. Wanahwihim, dan yang semodel dengan mereka, itulah yang namanya arraf, yakni nama yang bersifat umum untuk setiap jenis dukun. Ya. Baik dukun yang mengaku dukun putih karena bajunya putih, sorbannya putih, tapi kerjanya sama, prakteknya sama kayak dukun-dukun itu, ya. Cuma dia pakai sarung saja atau lagi jubah, dia tidak pakai keris, mungkin pakai tasbih, bisa muter sendiri mungkin. Barakallahu fikum. Tapi kalau praktek-prakteknya adalah sama dengan para dukun, itu namanya dukun juga. Nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Yang namanya khomer tetap namanya khomer. Walaupun diganti label obat kuat. Ya. Namanya obat kuat, tapi isinya khomer. Ya khomer. Apakah dengan ganti label jadi berubah hakikat sesuatu tetap haram? Kalau itu khamr. Terusnya kata beliau, wa nahwihim mimma yastadillu ala ma'rifatil ghaib bi muqaddimatin yasta'miluha. Yani yang semodel dengan para dukun peramal tadi, dari orang yang menunjukkan perkara-perkara yang gaib dengan menggunakan muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan yang biasa mereka lakukan. Bisa meramalnya dengan lahirnya seseorang, bulan kelahirannya, tanggal kelahirannya, atau nama bapaknya, atau kadang ditanya nama ibunya. Iya. Ditelusuri namanya siapa ibu kamu? Iya. Lahirnya kapan? Ditelusuri. Dengan itu dia akan meramal. Wa hadza al-ma'na 'am. Makna yang kedua ini lebih bersifat umum. Wa yadullu 'alaihi al-istiqaq, dan menunjukkan hal ini kalau dilihat dari diambilnya kalimat arraf. Itu huwa mustaqqun minal ma'rifah. Arraf itu terambil dari kalimat ma'rifah. Orang yang dianggap ngerti. Orang pintar. Orang yang memiliki ilmu lebih gitu, ya. Orang pinter, ya. Orang pinter katanya. Fayasmulu kullu man ta'ata hadhil umur wadda biha al ma'rifah. Sehingga arraf mencakup setiap orang yang ta'ata, dia memberikan perkara-perkara ini dan mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itu makna al-arraf. Siapa saja yang datang kepada dukun peramal, apa ancamannya, apa yang dia lakukan setelah datang, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu. Apa ancamannya? lam tuqbalahu salatun, tidaklah diterima salatnya 40 hari. Zahirul hadis mujarradu su'alih. Kalau dilihat zahirnya, yang nampak dari hadis itu semata-mata bertanya. Semata-mata bertanya yujibu adamu qabulih salatihi arba'ina yauma, itu mewajibkan tidak diterimanya salat 40 hari. Walakinnahu laisa ala itlaqih, namun itu tidak secara mutlak. Artinya bertanya kepada dukun itu ada 4 macam. Jadi tidak mutlak. Tidak semua bentuk pertanyaan yang diajukan kepada dukun dihukumi satu makna. Langsung tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena kata syekh, itu tidak mutlak. Berarti, fasu'aluhu fasu'alul arafi wa nahwihi yang qasimu ila aqsam. Maka bertanya kepada peramal, dukun, atau yang sejenisnya itu terbagi menjadi 4 macam. Ya, 1. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, orang yang datang kepada dukun lalu dia bertanya. Ayas alahu su'alan mujarrada. Dia bertanya satu pertanyaan saja. Dia datang sekedar bertanya satu pertanyaan saja. Bertanya saja. Maka apa hukumnya? Fahadha haram. Dia datang sekedar bertanya saja, itu hukumnya haram. Dari mana Anda mengatakan haram? Dari hadis. Ancaman beliau, man ata'arrafan, siapa saja yang datang kepada peramal. Berarti Anda termasuk golongan orang yang melanggar larangan Rasul. Iya. Baik. Fa isbatul uqubati ala su'alihi yadullu ala tahrimih. Penetapan uqubah, sanksi perbuatan. Apa sanksinya tadi? Tidak diterima salatnya 40 hari, itu sanksinya. Sekedar datang. Itu kata Syekh menunjukkan tentang haramnya sesuatu itu. Ya. Menunjukkan haramnya sesuatu itu. It la uqubata illa ala fi'lin muharramin. Sebab tidak ada satu uqubah, sanksi, ancaman dari Allah kecuali menunjukkan hal itu haram. Jadi kalau ada ancaman-ancamannya, berarti larangan yang mengandung unsur haram. Bukan makruh. Bukan makruh. Haram. Kenapa ancamannya berat? Tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 kali 5. 4 kali 5 berapa? 200 rokaat. 200 kali waktu sholat. Ini semata bertanya, itu berarti datang mendapatkan ancaman dosa, dan ini ancamannya berat di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, ayas alahu, ayas alahu fayusaddiqu. Yang kedua, jenis yang kedua para hadirin, barakallahu fikum, orang yang datang kepada dukun, dia bertanya, fayusaddiquh, maka membenarkan jawabannya. Nah, sanksinya beda. Apa sanksi bagi orang yang datang dan membenarkan jawabannya? Wayu'tabaru qawlah maka dianggaplah ucapannya fahadza kufrun, perbuatannya ini perbuatan kufur. Lianna tasdiqahu fi ilmil ghaib takdzibun lil Qur'an. Kenapa dia berbuat tindakan kekufuran? Karena dia membenarkan ucapan dukun pada perkara yang ghaib, berarti dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran berbicara dalam surat An-Naml 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man fis samawati wal ard, orang yang di langit dan orang yang di bumi, al ghaib, perkara ghaib, illallah, kecuali Allah saja. Nah, berarti kalau Allah mengatakan tidak ada yang ngerti barang gaib, hanya Allah, sang dukun mengaku-ngaku mengetahui nasib kita, sang dukun mengetahui perkara yang gaib yang akan menimpa kita, berarti Anda tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dengan tegas mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan yang di bumi, hanya Allah, sementara dukun ngaku-ngaku, Anda membenarkan ucapan dukun tidak percaya dengan Quran, berarti maknanya apa? Kufur. Kufur perbuatannya. Itu orang yang percaya. Itu saja faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Itu orang yang percaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang berbicara? Kalau yang datang dihukumi kufur, lalu yang berbicara tauhid namanya. Nah, kan lebih jelek lagi perbuatannya. Ini jenis yang kedua. Nah, al-qismus salisu, jenis yang ketiga. Kata muallif, ayas alahu liyakhtabirahu, seorang datang kepada dukun peramal untuk menguji dustanya dia, menguji kejahatannya dia. Hal huwa shadiqun aw kadzibun, apakah dia benar atau dusta? La li ajli ayakhudha biqawli, bukan untuk mengambil ucapannya, untuk membuktikan kejujuran dan dustanya dia, bukan untuk mengambil ucapannya, bukan. Fahadala ba'sabihi, ini tidak mengapa, ini tidak mengapa. Walayat hulu fil hadis, dan tidak masuk pada hadis yang kita baca, tidak termasuk golongan orang yang disebutkan dalam hadis yang kita baca. Apa itu? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Kenapa? Wong dia datang ke dukun, dia ngetes. Ngetesnya itu untuk memberitahu kepada orang lain, ketahui kaum muslimin, ini dukun, bahaya, saya sudah membuktikannya. Boleh kayak gitu. Ya, ya, pelang yang sudah dicatat di depan rumahnya, ini pelang bahaya ini. Ya. Karena perdukunan hubungannya ialah dengan dunia. Perdukunan itu tidak lepas dari urusan dunia. Ada bungkus-bungkus yang dikemas seolah berbau akhirat, itu dusta saja. Oh, jenengan puasa 3 hari. Oh, jenengan menghindari makanan ini. Oh jenengan harus demikian. Seolah-olah berbau Islam. Jenengan harus rajin sholat malam. Tanpa nasihat dukun pun Nabi sudah menasehati. Gitu? Tapi ben mandan, apa namanya? Terkesan dukunnya rajin sholat malam. Kan begitu? Wah ini saya diberi nasihat seperti ini. Wah ini berarti rajin sholat malam. Padahal dia sholat Jumat aja tidak pernah kelihatan. Masya Allah. Jumatnya di Mekah katanya. Ya? Jumatnya di Mekah, Masya Allah. Tidak pernah kelihatan di masjid. Semakin ketahuan dustanya dia. Indonesia dengan Saudi itu 4 jam 20 menit. Ya, selisihnya. Jadi kalau di Indonesia baru zuhur jam 12, di Saudi baru jam berapa? Dikurangi 4 jam 20 menit, mundur. Jam 8 atau jam berapa? Jam 8. Ya, khotibnya belum naik, Pak. Khotibnya belum naik, masjid baru dispel mungkin ya. Masya Allah. Ya kan begitu. Kalau di sini jam 12, di sana baru ya dikurangi 4 jam 20 menit. Kan belum masuk zuhur, belum masuk sholat zuhur. Barakallahu fikum. Bagaimana kita tidak bisa membedakan kedustaan dan bukan dusta? Barakallahu fikum. Maka hendaklah seorang berpikir yang logis. Tapi memang orang kalau sudah buta, buta dunia, cinta membuat buta. Orang kalau sudah cinta dunia, buta sudah. Apalagi sudah mabok. Orang kalau sudah mabok, akal sehatnya hilang. Percaya-percaya saja, ini orang tidak pernah Jumatan di sini, Jumatnya sudah di Mekah itu. Masya Allah. Wong saya datang saja, dia sudah tahu isi hati saya. Masya Allah. Ya. Semakin percaya lagi, kamu tadi sebelum berangkat minum kopi dulu ya. Jangan heran dia punya tentara dari kalangan jin-jin yang membantu dia untuk bermaksiat. Iya. Barakallahu fikum. Dalilnya boleh datang untuk menguji dalilnya yaitu hadis qad sa'alan nabiyyu Ibnu Shayyad dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Dalam kisah Ibnu Shayyad Ibnu Shayyad seorang pendusta. Maka faqala ketika dia beliau menemui Ibnu Shayyad sang pendusta, Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Mada khabata laka?" Apa yang kamu sembunyikan wahai Ibnu Shayyad? Qala ad-dukh. Faqala ikhsa. Nabi mengatakan ikhsa, menjauh dariku. Nah, Nabi tahu ini dukh jenis bentuk sihir, perdukunan. Ikhsa. Ikhsa ay tanaha anni, menjauh dariku. Falan tadu qadrak, maka sama sekali tidak teranggap kemampuanmu. Ya. Kamu ini benar-benar dukun. Telah terbukti kamu memiliki dukh. Ini menunjukkan menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu an syai'in adamarahu lah. Nabi menanyakan sesuatu yang disembunyikan berupa dukh. Maka setelah ditanyakan dan dia sembunyikan sesuatu tadi, maka Nabi mengatakan ikhsa, menyingkir dariku. La li ajli ayyakhtabirahu li ajli ayyakhtabirahu fa akhbarahu bih. Nabi datang bertanya untuk menguji. Fa akhbarahu bih. Maka Nabi pun mengkhabarkan hakikat Ibnu Shayyad. Dia seorang dukun. Ya. Demikian kalau tujuannya untuk menguji kedustaan dia. Yang keempat, ayas'alahu liyudhira ajzahu wa kadhibah. Yang keempat, bertanya untuk menampakkan kelemahannya dan menampakkan kedustaannya. Fayamtahinuhu fi umurin, maka diuji pada perkara-perkara yatabayyan biha kazibuhu wa azzuh, sehingga jelas kedustaan dan kelemahan sang dukun. Wa hadza matlubun wa qad yakunu wajiba. Dan ini perkara yang matlub, perkara yang dituntut, dan perkara yang kadang wajib dilakukan agar perdukunan itu benar-benar sepi dari muka bumi ini. Ya. Barakallahu fikum. Wa ibdalu qaulil kahanah la syakka annahu amrun matlubun wa qad yakun wajiba. Dan membantah kebatilan ucapan para dukun, tentu saja perkara yang matlub, dituntut, dan kadang perkara yang wajib. Fasara su'al huna laisa ala itlaqih. Kalau begitu kesimpulannya, bertanya kepada dukun itu dihukumi tidak secara mutlak. Mutlak artinya tidak semua orang yang datang ke dukun itu langsung dihukumi tidak diterima sholatnya 40 hari. Ada yang jatuhnya kepada perkara haram, ada yang jatuhnya kepada kufur, ada yang jatuhnya kepada perkara yang boleh untuk menguji, ada yang kadang jadi wajib untuk membantah kebatilannya para dukun-dukun tadi. Barakallahu fikum. Bal yafsilu fihi hadha tafsili ala madallat alaihi al-adillatu asy-syar'iyyatul ukhra. Bahkan dirinci, kata Syekh, dirinci sebagaimana sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang lain yang telah menunjukkan dalam hukum itu. Tayyib. Waqad dzakara Syekhul Islam. Syekhul Islam akan memberikan contoh. Apa itu? Kalau tadi berkaitan dengan datang kepada dukun, Syekhul Islam menyebutkan contoh tentang annal jinna yakhtimunal insa fi umurin. Bahwasanya jin, bangsa jin, itu mereka melayani orang. Jadi pelayan-pelayan manusia dalam beberapa urusan. Wal kuhanu, dan para dukun-dukun ini, yastakhdimunal jinna, mereka menggunakan bangsa jin, liyatuhum bi khabaris sama, mendatangkan berita dari langit. Fayudifuna ilaihi minal kadib mayadifun, maka mereka pun menyandarkan kedustaan-kedustaan tadi dengan apa yang disandarkan dari langit. Wa khidmatul jinni lil insan laisat muharramatun ala kulli hal. Kalau kita lihat hukum jin membantu orang, kalau ada jin membantu orang, apa mungkin? Nabi Sulaiman alaihi salam ditawari oleh ifrit memindah singgasananya Raja Bilqis itu dengan waktu yang sangat cepat. Ya, jin menawarkan kepada Nabiullah Sulaiman, boleh apa tidak? Diterima apa tidak? Kalau sekedar menawarkan tidak ada syarat tadi, barakallahu fikum, dilihat keadaannya, saya akan menerangkan. Demikian pula jin-jin menyelam ke dasar laut mengambil mutiara-mutiara. Baik, dipersembahkan untuk Nabiullah Sulaiman. Membikin tembikar-tembikar seperti telaga. Baik, sangat besar. Ini menunjukkan mereka pun ditundukkan oleh Allah kepada Nabiullah Sulaiman. Ya, bukan karena sihir, tapi ditundukkan oleh Allah jin-jin ini kepada Nabiullah Sulaiman. Begitu. Jin juga enggak ngerti barang gaib. Ketika Nabiullah Sulaiman duduk di kursinya, jin terus bekerja. Jin terus bekerja, tidak menyangka kalau Nabiullah Sulaiman sudah apa? Wafat. Ngertinya wafat dari mana? Tempat duduknya dimakan rayap. Baru jatuh. Wow. Baru tahu Nabiullah Sulaiman sudah apa? Wafat. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, wa khidmatul jin lil insi, melayaninya jin kepada orang, laisat muharramatun ala kulli hal, bal hiya ala hasbil hal. Asalnya tidaklah haram pada setiap keadaan, tetapi sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan apanya? Kondisinya. Kalau jin melayani para dukun-dukun, jelas ini ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Wal jinniyu yakhdimul insa fi umurin limaslahatil ins. Kadang bangsa jin itu mau melayani bangsa manusia pada perkara-perkara yang mengandung maslahat bagi manusia itu. Wa qad yakunu lil jin fiha maslahatun, sehingga kadang ada maslahat bagi jin ini. Ta'awun alal birri wa taqwa, menolong saudaranya dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Iya. Nah, diminta dia datang menolong kita. Wa qad la yakunu lahu fiha maslahah, kadang dia membantu tapi tidak ada maslahatnya. Bali annahu bihasbin bihasbihi bi yuhibbuhu, bali annahu yuhibbuhu fillah walillah. Bahkan kadang dia menolong kita karena dia mencintai kita karena Allah. Ya, karena jin diciptakan bangsa jin untuk beribadah kepada Allah, sehingga kadang dia menolong kita karena cinta kepada kita. Ya. Oleh karena itu, wala syakka anna minal jinni mu'minin yuhibbunal mu'minin minal ins. Tidak diragukan, kata Syekh, di antara golongan jin-jin ada yang mukmin. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Kami bangsa jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Kunna taraiqa kidada, kami memiliki jalan yang bermacam-macam. Ada jin muslim sufi, ada jin muslim sunni, ya macam-macam. Ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah, kayak manusia. Begitu. Sampai ada jin sufi, ketika orang sufi ini sedang zikir, zikir 1000 kali, tiba-tiba tangannya terangkat. Wah, tambah mantap dengan zikir wiridnya. Tambah lagi 2000, tiba-tiba sajadahnya naik. Turun, naik, turun, naik. Tambah mantap. Gitu. Tiba-tiba jinnya datang berjubah putih. Saya ini adalah Allah. Tambah sesat. Jin kufur. Maka hati-hati. Tidak semua mereka itu seperti halnya kita yang mukmin. Ada yang kafir. Li'annahu yajma'uhumul iman billah. Kenapa jin ini menolong seorang mukmin? Karena mereka jin dan manusia ini dikumpulkan dalam kecintaan karena Allah. Wa qad yakhdimunahum li ta'atil ins. Kadang mereka bangsa jin membantu melayani orang untuk mentaati Allah, fima la yurdallah, dari perkara yang diridhoi, dari perkara lahum fima la yurdallah, imma fi dhabhi lahum au fi ibadatihim au ma asbaha dhalik. Ya, fima la yurdallah, atau kadang mereka membantu manusia untuk mentaati naam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian kondisi mereka. Atau kadang sebaliknya, yakhdimunahum li ta'atil ins lahum, mereka mengajak untuk mentaati kepada mereka pada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau tadi yang diridhoi, kadang yang tidak diridhoi seperti apa? Fidabhi lahum, mereka menyuruh nyembelih binatang untuk mereka. Walaupun ditunjukkan nanti disembelih di perempatan saja, dipilih ayamnya yang sulit dicari, yang mahal harganya, dipilih yang aneh, yang warnanya hitam semuanya, dari bulunya sampai darahnya. Ini sudah perintah jin. Nah, ini sudah dalam rangka berbuat syirik kepada Allah. Au fi ibadatihim, atau untuk beribadah kepada jin itu sendiri. Barakallahu fikum. Wal akhrab min dalik, annahum rubbama yakhdimunal ins di amrin muharram min zina au liwat. Lebih aneh lagi, kadang jin melayani orang dalam perkara yang haram. Seperti apa? Zina, liwat. Di anal jinniyah, dikarenakan jin-jin qottas tamta'ul bil ins bil ishq wa taladud bil ittisal au bil aqs. Karena ada jin perempuan berlezat-lezat dengan jenis manusia, bahkan ada al ishq. Apa itu ishq? Rasa rindu, rindu yang luar biasa. Taladud, berlezat-lezat berhubungan dengan jin, kawin dengan jin. Naudzubillah min dzalik. Zina, liwat, ini dilakukan oleh mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, abil aqs, atau sebaliknya, wa hadza amrun ma'lumun masyhud. Perkara ini hal yang maklum dan bisa disaksikan. Demikian nasihat Syekh untuk kita berhati-hati menghukumi sesuatu dilihat keadaannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Sebagai pengumuman, insyaallah hari Sabtu daurah ilmiah bersama Al Ustaz Muhammad Rizal dan Ustaz Muhammad Umar Sewet insyaallah di Masjid Agung Purwokerto. Dan insyaallah dan di Masjid Agung ini insyaallah hari Ahad bersama Ustaz Muhammad Rizal insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.